sang bindu miang balai ka suok kida ube ka mano kadang cari sadih berpisah banang jota reju dan pulau jom banang tinggal bagul rasa dia oi di dalam hati oi kandung kasih mengiro ke langit tinggi basudahi sambilu miang balegang suokida ube kamano kadang cari sadih bapisah banang jota raju dan puluh jom banang tinggal bagu rasa dion di dalam hati oh kandung kasih yang mengiro kalanya tinggi Basudahi.